Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Lil kafirin laysa lahu dafi'. Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Minallahi dzil ma'arij. Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka memandang azab itu jauh, mustahil. Wa narahu qariba. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl. Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Wa takunu al-jibaalu kal-'ihn. Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang beterbangan. Wa laa yas'alu hamiimun hamiima. Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhab yawmi idzin bibani. Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. وصاحبته وأخيه. Dan istrinya dan saudaranya. وفصيلته التي تؤويه. Dan keluarga yang melindunginya di dunia. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Kalla innaha lawa. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa. Yang mengelupaskan kulit kepala. Tad'u man adbar wa tawalla. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Wa jama'a fa'a'a. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu asy-syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahu al-khairu manua. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Lissaili wal mahrum. Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.